ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله، kita lanjutkan kajian kita dari membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid karya Syekh Dr. Salih bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Sekarang kita masuk di babu man jahada syai'an min al-asma'i was sifat. Yani suatu pembahasan tentang hukum bagi orang yang mengingkari sedikit dari asma dan juga sifatnya Allah. Maksudnya mengingkari sedikit saja dari asma dan sifatnya Allah, bagaimana hukumnya mereka? Wa qala Allah ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hum yakfuruna birrahman. Dan mereka, maksudnya orang-orang kafir Quraisy, mereka itu kufur dengan Ar-Rahman. Maksudnya mereka tidak beriman dengan Ar-Rahman. Tidak beriman dengan salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala dan juga asma Allah, yakni Ar-Rahman. Dalam kata Ar-Rahman di sini terdapat padanya asma, nama dan juga sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit perlu kita mengetahui tentang sebab turunnya ayat ini. Salah satunya adalah ada sebuah riwayat yang menyatakan bahwa sebabnya ini adalah berkaitan dengan Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Ini perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, yang mana ketika itu berawal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berniat untuk melakukan umrah. Akan tetapi ketika itu orang-orang kafir Quraisy menghalangi kaum muslimin dari melakukan umrah pada tahun tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu untuk melakukan perundingan dengan orang kafir Quraisy tentang tujuan kaum muslimin masuk ke Mekah hanyalah bertujuan untuk umrah saja. Tapi ternyata orang-orang musyrikin Quraisy menahan Uthman bin Affan dalam beberapa waktu, sehingga tersialah kabar kalau Uthman bin Affan dibunuh oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Dan membunuh utusan ini sudah bisa diartikan dengan mengobarkan peperangan. Sehingga ketika itu kaum muslimin, Rasulullah dan juga kaum muslimin ketika itu mengadakan bai'ah yang dikenal dengan bai'atul ridwan. Bai'ah yang dilakukan di bawah pohon yang juga dikenal dengan bai'atul ridwan. Ini bai'ah untuk berjanji setia dengan Rasulullah SAW, yakni untuk memperjuangkan Islam sampai titik darah penghabisan. Dan ketika sudah selesai perjanjian tersebut atau sudah selesai bai'at tersebut, tiba-tiba Uthman datang. Padahal ketika itu kaum muslimin sudah melakukan bai'at janji setia dengan Rasul untuk melakukan perlawanan dengan orang kafir Quraisy sampai titik darah penghabisan. Meskipun tujuannya awalnya adalah untuk umrah, tapi karena ada tersiar berita ini, akhirnya terjadilah bai'at tersebut. Dan setelah mengetahui adanya bai'at tersebut, orang-orang kafir Quraisy balik takut dengan kaum muslimin ketika itu, sehingga mereka mengutus seorang sahabat yang ketika itu masih kafir, yang bernama Suhail ibn Amr. Ketika itu masih kafir, datang sebagai juru bicara untuk melakukan perjanjian damai yang dikenal dengan Sulhul Hudaybiyah. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali, dan ketika itu Ali sebagai katibnya, sebagai penulisnya, untuk menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ternyata Suhail bin Amr yang ketika itu masih kafir, beliau mengatakan bahwasanya ini Ar-Rahman ini tidak dikenal di kalangan orang kafir Quraisy. Mengingkari akan salah satu nama dari sifat Allah Ar-Rahman sehingga dihapuskan. Cukup dengan Bismillah ataukah Bismikallahumma. Yang disetujui hanya ini saja. Adapun Bismillahirrahmanirrahim tidak disetujui oleh Suhail bin Amir yang ketika itu masih kafir sebagai juru bicara orang kafir Quraisy. Sehingga turun ayat ini. Ini salah satu riwayat yang menyatakan sebab turunnya ayat ini surat Ra'd ayat yang ke-30. Ada juga yang menyatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan ucapan orang-orang kafir Quraisy yang mana ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam sebuah doa dengan menyebutkan Ya Rahman Ya Rahim. Dalam sebuah sujud yang Rasul mengatakan Ya Rahman Ya Rahim. Kemudian mereka menyindir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang ini katanya mengatakan menyembah hanyalah kepada ilah yang esa saja, yang satu saja. Tapi ternyata orang ini sudah menyelisihinya. Orang kafir menyatakan seperti itu. Ini Muhammad mengatakan berdoa kepada Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Jadi menurut mereka itu Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah dua nama yang berbeda. Padahal ini semuanya adalah nama dan juga sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang esa. Ini salah satu sebab turunnya ayat ini. Wahum yakfuruna Ar-Rahman. Dan mereka itu kufur dengan Ar-Rahman, mengingkari akan nama dan juga sifatnya Allah Ar-Rahman. Dan sempurna ayatnya adalah Qul huwa Rabbi. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya Ar-Rahman itu adalah Rabbku. La ilaha illa huwa. Yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu, yang hanyalah kepadanya aku bertawakal. Wa ilaihi matab, dan hanya kepadanya, dan hanya kepadanya lah aku bertaubat. Munasabatul bab li kitab tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid. Lamma kana tauhid thalathata anwa', tauhid ar-rububiyyah wa tauhid al-uluhiyyah wa tauhid al-asma' was sifat. Wa kana al-iman billahi la yahsul illa bi tahaqquq hadhihi ath-thalathati. Nabbah al-musannifu bi hadzal bab ala hadzal nawm liyubayyana hukm man jahadahu. Ketika tauhid ini terbagi menjadi tiga macam, yakni yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang maha menciptakan, zat yang maha memberikan rezeki, zat yang maha mengatur alam semesta ini. Ini tauhid yang pertama. Dan tauhid yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Dan yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat, meyakini bahwasanya Allah itu memiliki nama-nama dan juga sifat-sifat yang berada di atas puncak kemuliaan. Ini tiga macam tauhid. Dan iman itu tidaklah akan bisa sempurna. Iman itu la yahsulu, tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan cara melaksanakan tiga macam tauhid ini. Oleh karena itu, musannif rahimahullah ta'ala nabbaha, beliau itu mengingatkan kepada kita dalam bab ini tentang jenis tauhid yang ketiga, yaitu tauhid asma wa sifat tadi. Agar supaya jelas hukum bagi orang yang mengingkarinya, orang yang menentang tauhid tersebut. Ini kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid. Karena ini pembahasan yang sangat berkaitan dengan masalah tauhid, yaitu tauhid asma wa sifat. Dan juga hukum bagi orang yang mengingkari tauhid al-asma wa sifat. Babu man jahada ila akhir al-qaul, yani ay annahu yakfuru bidzalik. Bab tentang orang yang mengingkari, bahwasanya orang yang mengingkari tersebut, tauhid tersebut ini adalah orang yang kufur. Annahu yakfur bidzalik, dia akan kufur dengan perbuatannya itu, yakni mengingkari salah satu tauhid, termasuk dalamnya adalah tauhid asma wa sifat. Wa hum ay kuffar Quraisy, yang dimaksud dengan hum di sini, wa hum yakfuruna birrahman, hum adalah kuffar Quraisy. Mereka itu yakfuruna birrahman, kufur dengan Ar-Rahman. Ay yajhaduna hadzal isma, mereka itu mengingkari akan nama ini, nama Ar-Rahman. Ma imanihim billah, meskipun mereka itu beriman kepada Allah. Mereka itu asalnya beriman Allah itu sebagai ilah, sebagai sesembahan. Cuman mereka tidak meyakini Allah itu sebagai satu-satunya sesembahan. Mereka menyembah kepada Allah, juga mereka menyembah kepada selain Allah. Cuma nama Ar-Rahman ini mereka ingkari. Mereka tidak mengakui adanya nama Ar-Rahman bagi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka beriman dengan Allah, tapi mereka tidak beriman dengan salah satu namanya ini Ar-Rahman. Padahal Ar-Rahman, Ar-Rahman ismun min asma'illah. Ar-Rahman ini adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Warahmatu sifatun min sifati, sementara Ar-Rahmah, sifat rahmah ini adalah salah satu sifat dari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kul, dalam ayat tersebut, kul huwa rabbi. Kul, yani maksudnya ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad. Ruddan alaihim fi kufrihim birrahman, sebagai bantahan atas mereka berkaitan dengan kafirnya mereka dengan Ar-Rahman. Huwa rabbi, katakanlah bahwa si Ar-Rahman itu adalah Rabbku, yani Ar-Rahman azza wa jalla rabbi. Ar-Rahman azza wa jalla adalah Rabbku, wa in kafartum bih, meskipun kalian kufur dengannya. La ilaha illa huwa, yani aila ma'budu bihaqqin siwahu, tidak ada ma'bud, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain dia, yani selain Allah Subhanahu wa taala. Alaihi yani la ala ghairi, hanya kepadanya, maksudnya tidak kepada selainnya, hanya kepada Allah saja dan tidak kepada selain Allah. Tawakkaltu, yani fawwadtu umuri kullaha ilaihi wa'tamadtu alaihi, aku serahkan urusanku seluruhnya kepadanya dan aku sandarkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah taala saja. Ini tawakal adalah menyandarkan urusan dan menyerahkan urusannya itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa ilaihi mata yani marja'i wa taubati, dan hanya kepada dan hanya kepadanya yani mata yani marja'i, kembaliku dan juga taubatku. Al-makna al-ijmali lil ayah, makna global dari ayat ini. Anna Allah Subhanahu wa taala yunkiru ala musyriki Quraisy juhudahum lismihi Ar-Rahman. Wa ya'muru rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ay yurd 'alaihim hadha juhuda wa ya'lina imanahu bi rabbihi wa asma'ihi wa sifatihi wa annahu subhanahu huwa alladhi yastahiqqu al-ibadata wahdahu wa yatawakkalu 'alayhi wa yurja'u ilayhi fi jami'i al-umuri wa yutabu ilayhi min adh-dhunub. Makna global dari ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang musyrikin Quraisy terhadap pengingkaran mereka dengan nama Ar-Rahman, dengan nama yang Allah ini Ar-Rahman. Dan Allah memerintahkan kepada Rasulnya yaitu Muhammad SAW untuk membantah mereka terhadap pengingkaran ini. A'lana yu'linu wa yu'lana. Dan juga di sini wa ay yu'lana ya, maksudnya kepada wa ay yarudda. Dan agar supaya Rasulnya itu mengiklankan, mengumumkan imannya kepada Rabbnya dan juga nama-namanya serta sifat-sifatnya. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang berhak untuk diibadahi saja dan zat yang berhak untuk ditawakali. Ya. Wa yatawakkalu alaihi, dan bertawakal kepadanya dan mengembalikan seluruh urusannya hanya kepadanya saja dan bertaubat dari dosa-dosa. Ini makna global dari yang tersebut. Ya, demikian. Bahwasanya Allah memerintahkan kepada Rasul untuk membantah yakni bentuk pengingkarannya orang-orang kafir Quraisy terhadap nama Ar-Rahman. Kemudian memerintahkan kepada Rasulnya untuk yakni membantah mereka dan juga mengiklankan, mengumumkan imannya kepada Rabb-nya dan juga namanya serta sifatnya dan juga menjelaskan bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi dan satu-satunya zat yang berhak untuk ditawakali dan untuk dikembalikan taubat itu hanyalah kepadanya saja. Munasabatul ayat lil bab, kesan ayat ini dengan bab anna juhud syai'in min asma'illahi wa sifatihi kufrun. Bahwasanya mengingkari sesuatu dari nama-nama Allah dan juga sifatnya adalah merupakan perbuatan kekafiran. Mengingkari salah satu saja dari nama atau sifatnya Allah adalah merupakan perbuatan kekafiran. Ma'isaharul ayat tadi lebih dari ayat ini. Yang pertama, anna juhud syai'in minal asma'i was sifati kufrun. Kemudian lagi di sini, bahwasanya mengingkari sesuatu dari nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan perbuatan kekafiran. Sehingga tidak boleh kita itu mengingkari salah satu nama maupun sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah dan Rasul-Nya tetapkan, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis yang sahih. Harus kita ingat, kalau itu adalah nama ataukah kalau itu adalah sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang menjadi kenyataan, kalau nama mungkin seluruh kaum muslimin mereka mengakui. Kalau di sana ada nama dari nama-nama Allah, mereka mengakui. Cuman yang menjadi masalah di sini, ada di antara mereka yang tidak beriman dengan salah satu dari sifatnya Allah yang ada padanya kesamaan dengan makhluk. Sebagai contoh, orang-orang Asy'ariyah, orang-orang yang bermadhab dengan madhabnya Abu Hasan Al-Asy'ari yang dikenal dengan Al-Asy'ariyah, mereka itu mengingkari sifat-sifat Allah dan membatasi hanyalah 20 saja. Sifat 20 yang mereka istilahkan dengan itu. Yang mereka akui hanyalah 20 saja. Yang lain tidak mereka akui. Maksudnya mereka ingkari. Karena di sana ada padanya kesamaan dengan makhluk. Sehingga menurut mereka, ketika seorang itu menetapkan sifat tersebut, berarti dia itu telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini menurut mereka. Padahal tidak. Seharusnya tidak seperti itu. Karena tidak mesti sesuatu yang namanya sama, hakikatnya sama. Tidak mesti. Banyak yang namanya sama, ternyata hakikatnya berbeda. Sebagai contoh, sifat Allah memiliki sifat yad. Allah itu memiliki tangan. Dalam Al-Quran, dalam hadis dijelaskan banyak sekali dari yang menunjukkan hal tersebut. Sebagai contoh, Allah menyatakan yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangannya mereka. Ini kan Allah menetapkan sifat tangan bagi diri. Tapi sebagian mereka mengingkari sifat tangan. Mereka tidak mengakui kalau Allah itu punya tangan. Sehingga mereka takwilkan ayat tersebut dengan mengatakan bahwasanya tangan tersebut adalah maksudnya kekuatan atau kekuasaan. Ini kan mengingkari atau tidak sifat Allah? Ini mengingkari. Ketika mereka mendengar bahwasanya Allah itu beristiwa di atas arsy, padahal Allah sendiri yang telah menetapkan dalam Al-Qur'an Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman itu beristiwa di atas arsy, tapi karena istiwa ini ada padanya kesamaan dengan makhluk, sehingga mereka takwilkan ayat tersebut kepada makna yang lain. Istawa mereka takwilkan dengan istaula. Yang dimaksud dengan istawa itu adalah istaula, yaitu berkuasa di atas arsy. Ini takwil yang batin, yang sama sekali Rasul tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Sehingga kita wajib meyakini apapun dari sifat yang telah Allah tetapkan dalam Al-Qur'an maupun Rasul tetapkan dalam hadis yang sahih, kita wajib imani kalau itu adalah sifat Allah. Tidak boleh kita mengingkari sedikit pun. Tapi juga tidak boleh bagi kita untuk menyamakan antara sifatnya Allah dengan sifatnya makhluk. Tidak boleh. Dengan mengatakan istiwanya Allah itu seperti istiwanya makhluk. Tidak boleh. Sehingga di sini wajib untuk mengimani tanpa mentakwil, min ghairi ta'tilin, tanpa menolak, wala ta'wilin, wala tamthilin, wala tashbih, wala takyif. Tidak boleh menolak sifatnya Allah. Tidak boleh mentakwilkan sifatnya Allah kepada sifat yang tidak Allah dan Rasulnya perintahkan. Tidak pula boleh untuk mentamfil, menyamakan sifatnya Allah dengan sifatnya makhluk. Tidak boleh mentakif. Tidak boleh mentashbih, tidak boleh menyamakan. Tidak boleh mentakif, menanyakan bagaimanakah sifatnya Allah, juga tidak boleh. Kita berkewajiban hanyalah meyakini itu sifat Allah. Tentunya ada ma yaliqu bijalali, sesuai dengan apa yang pantas bagi kemuliaannya Allah. Sehingga kita harus yakinlah dengan hal ini. Yang menjadi titik tekan di sini, kalau nama tadi, seluruh kaum muslimin insya Allah sepakat. Kalau ada nama, itu nama Allah, sepakat. Cuman, yang menjadi masalah tadi, yang banyak kaum muslimin terjerumus ke dalamnya adalah masalah sifat. Banyak di antara mereka yang tidak yakin dengan sifat-sifat Allah, meskipun Allah telah menetapkan di dalam Al-Quran. Contohnya tadi, istawa, mereka takwilkan dengan istawa. Ini takwil yang batin. Kemudian juga, mereka tidak mengakui kalau Allah itu datang di yaumul qiyamah kelak. Padahal Allah telah menetapkan bahwasanya Allah itu akan datang di yaumul qiyamah kelak. Dalam firman-Nya Allah menyatakan waja'a rabbuka wal malaku shaffan shaffa. Dan di yaumul qiyamah kelak Rabb-Mu itu akan datang, demikian pula malaikat juga akan datang dengan bersaf-saf. Di sini maji'atullah, di sini mereka ingkari. Sehingga mereka takwilkan ayat ini dengan waja'a amru rabbik. Waja'a amru rabbik, yang datang itu bukan Rabb-nya tapi urusan Rabb-nya, perintah Rabb-nya. Ditambahkan dengan amru. Ini juga penakwilan yang batin. Di antara contoh pula, banyak di antara kaum muslimin yang mengingkari akan sifat kalam bagi Allah. Padahal Allah telah menetapkan sifat kalam bagi dirinya. Dalam Al-Qur'an Allah telah menyatakan wa kallamallahu Musa takliman. Dan Allah berbicara dengan Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Disini ada salah satu sifat Allah yang harus kita yakini karena Allah tetapkan, yakni sifat kalam. Wa kallamallahu Musa takliman. Dan Allah berbicara dengan Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Di sini Allahu sebagai fa'il demi kallam. Adapun Musa sebagai maf'ul, sebagai objeknya. Tapi sebagian orang menakwilkan dengan merubah fa'ilnya itu menjadi maf'ul, subjeknya kemudian menjadi objek. Sehingga mereka membaca ayat tersebut dengan wakallamallaha Musa taklima, dan Musa berbicara dengan Allah dengan sebenar-benar bicara. Ini jelas merubah salah satu ayat dari ayat Allah, ternyata hal tersebut akan berakibat rusaknya akidah. Karena tidak meyakini akan salah satu sifat Allah yang sifat kalam. Dan ini contoh banyak sekali di dalam permasalahan ini yang banyak kaum muslim terjerumus ke dalamnya. Terjerumus ke dalam pengingkaran terhadap salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau nama tadi saya sebutkan, insyaallah seluruh kaum muslim sepakat dengan Asmaul Husna, seluruhnya sepakat. Cuman yang menjadi masalah di sini adalah berkaitan dengan sifat dari sifat-sifat Allah. Terkadang ada sebagian mereka yang tidak mengimani, ataukah ada sebagian mereka yang terkadang hanyalah membatasi dengan 20 sifat saja yang mereka akui. Jadi sebagian mereka itu hanyalah membatasi dengan wujud, qidam, baqah, mukhalafatul hawadithi, qiyamuhu binafsihi, dan seterusnya. Ini sifat 20 yang mereka istilahkan dengan hal tersebut. Hanya ini saja yang mereka akui, adapun yang lainnya tidak diakui. Ini juga keliru. Betul, itu sifat Allah, yang 20 tadi sifat Allah. Cuma tidak boleh kita membatasi hanya itu saja, sementara yang lain ditolak. Tapi selama di sana ada dalil yang sahih dari Al-Quran dan Al-Hadith yang jelas dalilnya tentang masalah sifat Allah, kita wajib untuk meyakini. Min ghairi taqtilin wala takyifin wala tamthil. Dengan tanpa boleh menolaknya, dengan tanpa boleh mentakwilnya, dengan tanpa boleh menyamakannya dengan sifat makhluk, dan juga tidak boleh menanyakan bagaimana sifat Allah tadi. Kewajiban kita hanyalah beriman dengannya. Adapun kaifiatnya, hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Karena akal kita meskipun sepintar apapun, sejenius apapun, tidak akan sampai untuk bisa memikirkan bagaimana sifat Allah. Ya, meskipun dari sisi nama bolehlah sama, tapi ternyata hakikatnya itu sangat sangat sangat jauh berbeda antara sifatnya Allah dengan sifatnya makhluk. Ini yang pertama ya, akan bisa mengantarkan seseorang kepada kekafiran. Kalau memang dia mengingkari akan salah satu nama maupun sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kafirnya orang kafir Quraisy karena mereka tidak meyakini salah satu nama Allah yang Ar-Rahman dan juga sifat Allah itu Zat yang Maha memiliki rahmat. Mereka ingkari hal ini. Ternyata mereka kafir dengan sebab pengingkarannya terhadap asma dan sifat Allah. Kemudian yang kedua, yaitu wujubul iman bi asma'illah wa sifatihi, wajibnya beriman dengan nama-nama dan juga sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita beriman karena ini termasuk di antara tuntutan tauhid, yaitu tauhid asma wa sifat. Tidak sempurna tauhidnya seseorang kecuali seseorang itu harus meyakini 3 macam tauhid sekaligus. Tidak cukup hanyalah rububiyah saja. Tidak cukup hanyalah uluhiyah saja. Tapi 3-3-nya, rububiyahnya dia yakin, uluhiyahnya dia yakin, dan asma wa sifat juga dia yakin. Kalau rububiyah saja, ini tidak ada bedanya dengan orang kafir. Orang kafir juga meyakini Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur semesta ini. Kalau uluhiyah, inilah yang membedakan orang muslim dengan kafir. Adapun asma wa sifat, inilah yang membedakan antara muslim yang hak dengan muslim yang tidak hak. Banyak orang Islam yang yakin dengan rububiyah, uluhiyah, tapi asma wa sifat mereka kurang. Sehingga di sini lah membedakan antara orang yang hak dengan yang non-hak di sini di tauhid asma wa sifat. Kemudian ketiga, wujub tawakkul 'ala Allah wa taubat ilaihi, wajibnya bertawakal hanyalah kepada Allah dan bertaubat juga hanya kepadanya saja. Tawakal menyandarkan seluruh urusan, menyerahkan seluruh urusan itu wajib hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk di antara kesempurnaan tauhid as-shalah. Ketika bertawakal dan bertaubat, mengembalikan seluruh urusannya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang keempat, wujubul ikhlas, wujubul ikhlas li ibadatillah. Wajib yang mengikhlaskan ibadah hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian kita juga di sahih al-Bukhari, qala Ali, haddithu an-nasa bima ya'rifun. Aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluhu. Dalam sahih Bukhari ada sebuah atsar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di mana beliau mengatakan, "Hadithun nasa bima ya'rifun." Berbicaralah dengan manusia. Sampaikanlah hadis kepada manusia sesuai dengan apa yang mereka pahami, sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Maksudnya sesuai dengan apa yang bisa mereka ketahui, apa yang bisa mereka pahami. Karena konsekuensinya kalau seorang itu menyampaikan sesuatu yang tidak bisa mereka pahami, ini mereka itu akan mendustakan Allah dan Rasulnya. Sehingga Ali menyatakan, aturidun, apakah kalian menginginkan ayyukadzaballahu wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya itu mendustakan? Ayyukadzaballahu wa rasuluhu, apakah kalian ingin kalau Allah dan Rasulnya itu mendustakan? Ini ketika seorang itu menyampaikan sesuatu yang membuat manusia bingung. Dan ternyata pada hari ini banyak dai-dai yang menyampaikan sesuatu yang membuat orang itu bingung. Maka ini sama dengan mengajak seseorang itu mendustakan Allah dan Rasulnya. Karena konsekuensinya nanti seorang itu akan berprasangka buruk dengan Allah dan Rasulnya. Salah seorang dai di dalam menyampaikan dakwahnya tersebut dengan cara yang tidak bisa dipahami oleh yakni manusia. Kita bacakan sedikit keterangan dari Dr. Salim bin Fauzan bin Al-Fauzan hafizahullah taala. Oke, sahih Bukhari, sahih Bukhari ini adalah ai al-kitabul ladzi jama'a fihi al-Bukhari al-ahadits as-sahihah. Ini kitab yang Imam Al-Bukhari mengumpulkan di dalamnya hadits-hadits yang sahih. والصحيح والبخاري dan Bukhari ini adalah al-Imam Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Bardizbah al-Bukhari. Ini nama lengkapnya. Namanya itu Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Bardizbah al-Bukhari. Ini disebut kepada Bukhara, sebuah negeri yang ada di daerah Masyriq. Ya. Daerah di bagian Rusia. Wa kitabuhu ashahhu kitabin ba'da kitabillah, dan kitabnya Bukhari ini, sahih Bukhari ini adalah kitab yang paling sahih setelah kitabullah. Karena ini mencakup adanya hadith-hadith yang sahih. Dan hadith yang sahih ini adalah perkara yang kedua setelah kitabullah. Sehingga dikatakan di sini kitab Bukhari ini adalah kitab yang paling sahih setelah kitabullah, setelah Al-Quran. Karena di sana tercakup adanya yani hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Al-ma'na al-ijmali al-athar, makna bab dari athar ini, yurshidu Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu ila annahu la yanbaghi ay yuhaddatha 'amatun nas illa bima huwa ma'rufun yanfa'un nasa fi asli dinihim wa ahkamihi min at-tauhid wa bain al-halal wal haram. ويترك ما يشغل عن ذلك مما لا حاجة إليه أو كان مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله مما يشتبه عليه فهمه ويصعب عليهم إدراكه وقد قال ذلك حينما كفر القصاص أي الوعاظ في خلافته. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memberikan bimbingan. Memberikan petunjuk, memberikan bimbingan bahwasanya tidak sepantasnya seseorang itu mengajak keumuman manusia itu ataukah menceritakan keumuman manusia. Apakah tidak sepantasnya seseorang itu diceritakan kepada keumuman manusia kecuali apa yang ma'ruf, kecuali apa yang sudah mereka kenal, kecuali apa yang bagus dan bermanfaat bagi manusia pada pokok agamanya mereka. Ataukah hukumnya berupa tauhid, ataukah penjelasan halal dan juga haram, dan meninggalkan segala sesuatu yang akan menyibukkan hal itu. Dari perkara-perkara yang tidak butuh. Mimma la hajat ilaihi au kana mimma qad yuaddi ila rabbil haqqi. Dari perkara-perkara yang tidak ada hajat kepadanya, ini jangan disampaikan. Ataukah perkara-perkara yang yuaddi ila rabbil haqq, perkara yang akan bisa mendorong untuk menolak al-haq wa adami qabuli, dan tidak menerima al-haq, dari perkara yang rancu, yang akan merancukan pemahamannya mereka. Ini hendaklah seorang meninggalkan perkara ini. Kalau perkara itu akan membuat seorang itu rancu, seorang itu bingung, tinggalkan. Ya. Tapi sampaikanlah kepada mereka sesuatu yang bisa mereka pahami, berkaitan dengan perkara-perkara yang sangat penting, di antara perkara-perkara penting yang lain, berkaitan dengan masalah tauhid, masalah syirik, ya, masalah halal dan juga haram, ini kan perkara yang sudah ma'ruf. Tapi selain daripada itu, kalau memang dikhawatirkan mereka tidak bisa memahami dengan perkara tersebut, tinggalkan. Apalagi hal tersebut akan menyibukkan mereka, ya, dari kebaikan. Wayas Abu Ali idrakhu, dan juga akan membuat susah pemahaman mereka. Waktu kala dalika hina maka furul kusas, dan Ali bin Abi Thalib mengucapkan ucapan itu tadi, akar tadi hadithun nasa bima ya'rifun aturiduna ayyukadzdzaballahu wa rasuluh. Ini ketika sudah mulai banyak al-qissas, jadi tukang cerita. Ketika pada zamannya beliau sudah mulai banyak tukang cerita. Apakah para penasehat yang memberikan nasihat tapi bahkan membingungkan manusia? Ketika banyak seperti itu pada khilafahnya beliau, maka beliau menyampaikan ucapan hadithun nasa bima ya'rifun, sampaikan hadith kepada manusia sesuai dengan apa yang bisa mereka ketahui. Karena konsekuensinya nanti ketika seorang itu menyampaikan sesuatu yang membuat bingung, mereka itu akan melakukan al-haq, meskipun yang disampaikan itu al-haq. Sehingga kita betul-betul harus memperhatikan cara di dalam menyampaikan al-haq dengan cara yang bisa dipahami oleh orang. Ya, karena kalau kita menyampaikan al-haq tapi dengan cara yang jelek, dengan cara yang tidak bisa dipahami oleh orang, tentunya ini khawatirnya itu akan membuat mereka bahkan lari dari al-haq. Munasabatul athar lil bab ya'ti bayanuha ba'da dzikril athar alladzi ba'dahu. Kesesuaian athar ini dengan bab ini akan disebutkan penjelasannya setelah athar yang akan disebutkan tadi. Di pembahasan kali nanti di athar selanjutnya. Kemudian lagi sahadu minal athar, faedah yang diambil dari athar ini, annahu idza khushiya dararun min tahdithin nasi bi ba'di ma la yafhamun fala yanbaghi tahdithuhum bidzalika wa in kana haqqan. Bahwasanya apabila dikhawatirkan mudharat dari menyampaikan hadis kepada manusia dengan sebagian yang tidak bisa mereka pahami, maka tidak sepantasnya untuk menceritakan hal tersebut kepada mereka, meskipun itu adalah al-haq. Meskipun itu adalah al-haq yang disampaikan, kalau memang dikhawatirkan itu akan membuat mereka rancu, akan memudharatkan mereka dengan cara mereka menolak al-haq tersebut. Sehingga di sini tentunya soal itu harus mempertimbangkan kapan harus disampaikan perkara ini, kapan jangan disampaikan perkara ini, harus dipertimbangkan dengan mad'unya. Sehingga seorang dai ini harus mengetahui yakni asnaful mad'uin. Ini golongan-golongan orang yang tidak wahi. Bagaimana berdakwah dengan orang-orang yang jahil? Bagaimana berdakwah dengan orang-orang yang berilmu? Harus dibedakan tentunya. Dibedakan. Sehingga ini termasuk di antara fiqh dakwah, harus seorang dai memahami sehingga dia bisa membedakan yakni gaya bahasa maupun pembahasan yang disampaikan kepada mad'u tersebut. Ini orang yang seperti ini pantasnya disampaikan masalah apa, harus melihat kepada keadaan orang yang didakwahi. Kalau orang-orang yang baru saja mengaji, lagi semangat-semangatnya belajar, kemudian disampaikan masalah khilafat, ya, tentang masalah yakni khilafah islamiyah ya, membuat negara Islam, ini tentunya akan bingung. Sampaikan masalah yang paling dasar, masalah tauhid. masalah tauhid, karena ini perkara yang sangat dasar, masalah keimanan, masalah akidah, karena ini adalah pondasi dalam sebuah keimanan. Jadi kalau memang sudah ini perkaranya itu sudah, orangnya itu sudah memahami masalah tauhid, masalah ini, silakan sampaikan permasalahan-permasalahan yang rumit pun enggak masalah, yang penting bisa mereka pahami. Jadi sehingga seorang dai ini harus memperhatikan bagaimana orang yang dakwah tersebut dan pembahasan apa yang disampaikan kepada mereka. Ini beberapa pelajaran dari akar tersebut. Kita lanjutkan di akar yang terakhir dalam bab ini sebenarnya. Wa'ala Abdul Razzaq an Ma'mar an Ibn Tawus an Abihi an Ibn Abbas annahu ra'a rajulan intaqadha lamma sami'a hadithan 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifat istankara min dhalika faqala ma faraqu haula ma faraqu haula yajiduna riqatan 'inda muhtamihi wa yahlikuna 'inda mutashabihihi intaqadha. Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani beliau meriwayatkan sebuah atsar dari Ma'mar, dari Ibnu Tawus, dari bapaknya, dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya beliau, yakni Abdullah bin Abbas, pernah melihat seorang laki-laki yang intaqadha, yakni irtada'a, bergemetar ketika mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang masalah sifat-sifatnya Allah. Gemetar bukan karena takut, tapi karena mengingkari. Waduh, ini yang sendiri harusnya tidak disampaikan. Masalah sifat Allah yang disampaikan, karena akan membuat orang bingung. Gemetar karena ini, bukan karena takut, tapi karena mengingkari hadis tersebut. Istinkaran lidzalika, karena mengingkari akan hadis tersebut tadi, hadis yang menunjukkan masalah sifat. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, ma faraqa haula, mengapa orang-orang ini itu bergemetar? Yajiduna riqqatan 'inda muhkamihi, mereka bisa mendapatkan ketenangan, bisa mendapatkan kelembutan hati ketika mendapatkan ayat-ayat yang muhkamnya. Tadi wayahlikuna 'inda mutasyabihi, mereka binasa ketika mereka mendapatkan ayat-ayat yang mutasyabih. Ini selesai dengan ucapannya Abdullah bin Abbas sebagai bentuk mengingkari mereka, orang-orang yang mengingkari akan hadis-hadis yang menceritakan masalah sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. At-Tarajim, yakni beberapa biografi dari yakni perawi-perawi hadis tersebut tadi. Yang pertama adalah Abdul Razzaq. Beliau adalah Abdul Razzaq ibn Hammam As-San'ani. Dikenal dengan Al-Imam As-San'ani rahimahullahu taala, seorang imam, seorang hafiz, sahibul musannafah. Beliau memiliki beberapa karya-karya ilmiah. Dan beliau meninggal pada tahun 211 Hijriah. Semoga Allah merahmati beliau. Al-Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala. Kemudian Ma'mar, beliau adalah Abu Urwah Ma'mar ibn Rashid Al-Azali Al-Basri Thiqatun. Beliau seorang yang thiqah, seorang yang kuat dalam hal hafalannya. Beliau meninggal pada tahun 154 Hijriah rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Jadi generasi yang lebih atasnya lagi ya, Berozak 211 Hijriah meninggalnya, di sini di atasnya 132. Kemudian 154 ya. Kemudian Ibnu Tawus huwa Abdullah Ibn Tawus Al-Yamani, ini thiqatun fadilun abidun. Beliau seorang yang thiqat, seorang yang memiliki keutamaan, seorang yang ahli ibadah. Beliau meninggal pada tahun 132 Hijriah. Semoga Allah merahmatinya. Kemudian saya itu baru dari bapaknya, bapaknya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Intaqadha, yani irtada'a. Dikatakan dalam akar tadi, annahu ra'a rajulan intaqadha. Bahwasanya Abdullah bin Abbas melihat seorang laki-laki yang intaqadha, ini irtada'a, ini gemetar. Ketika jadi mendengar hadis-hadis dari Nabi SAW yang menceritakan masalah sifat-sifatnya Allah. Apa? Faqala ini ai Abdul, ai Ibn Abbas, ini maksudnya adalah Abdullah bin Abbas yang mengatakan di sini. ma faraqa haula, apa yang membuat orang-orang ini tuh gemetar. Ini ma di sini ma al-istifhamiyah. Ma di sini adalah ma al-istifhamiyah. Ma yang menunjukkan pertanyaan. Faraqu yani bi fathil fa wa ra fa yani ay khauf. Apa yang membuat mereka itu takut? Ketika mendengar hadis-hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam disampaikan hadis yang menunjukkan masalah sifat-sifatnya Allah. Haula yushiru ila unasin yahduruna majlisahu an 'amatin nas. Disyaratkan haula di sini adalah kepada orang-orang yang menghadiri majlis Abdullah bin Abbas dari kalangan keumuman manusia. Riqatan yani layyinan wa qabulan. Mereka itu hatinya itu akan lembut dan menerima hanyalah ayat-ayat yang muhkam saja. Muhkam yani ma wadha ma'nahu fal yaltabis 'ala ahadin. Jadi ayat-ayat yang jelas maknanya dan tidak terancukan bagi seorang pun. Mereka percaya, tapi kalau ayat yang mutasyabih mereka tidak percaya. Mutasyabih ini mashtabaha 'alaihim fahmuhu. Ini ayat yang pemahamannya mereka itu rancu darinya. Yang mereka itu tidak bisa memahami ayat tersebut, mereka itu tidak percaya dengan ayat tersebut. Al-ma'na ijmalun al-athar al-gubal dari ayat ini, yumkinu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma 'ala unasin mimman yahduru majlisahu min 'amatin nas yahsulu minhum khawfun 'indama yasma'una syai'an min ahadithis sifat wa yarta'iduna istinkaran lidzalik. Abdullah bin Abbas mengingkari, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengingkari orang-orang dari kalangan orang-orang yang hadir di majlis, di majlisnya beliau, dari kalangan keumuman manusia, yahsul minhum khaufun, yang terjadi pada mereka itu perasaan takut ketika mereka mendengarkan sesuatu di hadis-hadis yang menunjukkan masalah sifat-sifat Allah. Dan mereka itu bergetar karena mengingkari hadis-hadis tersebut tadi. Mereka itu takut sampai gemetar karena mereka itu istingkaran lidahnya, mengingkari hadis-hadis yang menunjukkan sifat tersebut. Falam yahsul minhum al-iman al-wajib, dan tidak didapatkan dari mereka itu keimanan yang wajib. Tidak beriman, tapi bahkan mereka itu mengingkari. Jadi gemetarnya itu bukan karena takut karena keimanan, tapi takut karena mengingkari. Bima sahha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, arafu ma'nahu aw lam ya'rifuhu, baik itu mereka mengetahui maknanya maupun mereka tidak mengetahui maknanya. Kalau seorang itu mengingkari, Pak, ini masuk dalam asar ini. Fa taraku ma wajaba 'alaihim al-iman bima lam ya'rifu ma'nahu min al-Qur'an wa huwa haqqun la yartabu fihi mu'minun. Bahkan mereka itu meninggalkan apa yang wajib untuk diimani. Mereka meninggalkan apa yang wajib diimani, dengan imani bima lam ya'rifu, dengan apa yang tidak mereka ketahui maknanya. Kalau mereka tidak tahu maknanya kemudian mereka mengingkarinya, mereka tinggalkan, ini wajib untuk diimani. Dari Al-Qur'an, padahal ini adalah hak yang tidak ada keraguan padanya seorang mukmin. Seorang mukmin tidak boleh ragu dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Wa ba'dhum yahmiluhu 'ala ghairi ma'nahu alladhi aradahu Allahu ayyuhliku bidzalik. Dan sebagian mereka itu membawa ayat tersebut kepada selain maknanya yang Allah inginkan, sehingga mereka biasa dengan ucapan itu ataukah dengan pemahamannya itu. Sebenarnya kita contohkan tadi ya, banyak di antara kaum muslimin yang mereka mengingkari sifat-sifat Allah dan mereka yakni memahami ayat tersebut tidak sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya inginkan. Sebagai contoh tadi istawa, mereka takwilkan dengan istaula, maji'atullah, datangnya Allah, mereka katakan dengan maji'atu amrillah, datangnya urusan Allah. Kalamnya Allah mereka ingkari, dan selanjutnya dari sifat-sifat Allah yang banyak sekali mereka ingkari, padahal Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan sifat-sifat tersebut. Munasabatul athar lil bab, sunnah athar ini dengan bab, ba'dama dzakara al mu'allifu athara Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu alladhi yadullu 'ala annahu la yanbaghi tahdithun nas bima la ya'rifun, dzakara hadha al athar alladhi yadullu 'ala anna nusus as sifat laysat mimma yanha 'an at tahdith bih. Setelah muallif menyebutkan atsar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menunjukkan tidaklah sepantasnya seseorang itu menyampaikan hadis kepada manusia dengan apa yang tidak mereka pahami, tidak mereka ketahui, maka di sini muallif menyebutkan atsar yang lain yang menunjukkan bahwasanya nas-nas sifat ini bukanlah termasuk di antara nas-nas yang dilarang dari menyampaikan hadis tentangnya. Balian bagi dzikruha wa ilanuha, bahkan seyogianya seseorang itu menyebutkan dan mengumumkan nas-nas tersebut yang berkaitan dengan masalah sifat-sifat Allah. Falaysa istinkaru ba'dhin nasi laha bima ni'in min dzikriha, maka tidaklah pengingkaran sebagian manusia itu menghalangi dari menyebutkan nas-nas tersebut tadi. Nas yang menunjukkan akan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut tadi. Jadi, tidak kemudian ditinggalkan ketika ada sebagian orang yang mengingkari. Kalau itu berkaitan dengan masalah nas-nas sifat. فَمَا زَلَ الْعُلَمَاءُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا يَقْرَعُونَ آيَاتِ السِّفَاتِ وَأَحَدِيثَهَا بِحَضْرَةِ الْعَوَّامِ وَالْخَوَّاسِ. Maka terus menerus ulama, baik yang qadim maupun yang hadith, yang dahulu maupun yang datang kemudian, terus menerus mereka itu yaqra'una ayat sifat, mereka itu membacakan ayat-ayat sifat yang berkaitan masalah sifat di hadapan orang awam maupun orang-orang yang khusus disampaikan. Karena ini perkara yang memang harus disampaikan, meskipun sebagian orang itu ada yang tidak bisa memahami, cuma ini harus disampaikan. Jadi akar dari Ali tadi bukan kemudian menghalangi seseorang itu untuk menyampaikan hadis-hadis maupun ayat-ayat yang berkaitan masalah sifat-sifat Allah. Karena ini perlu sampaikan. Ini masalahnya kaitannya dengan masalah tauhid. Kaitannya dengan masalah keimanan seseorang, akidahnya seseorang. Benarnya tauhidnya seseorang ketika seseorang itu benar-benar meyakini tiga macamnya sekaligus. Baik itu ubudiyahnya, uluhiyahnya maupun asma dan sifatnya. Seluruhnya harus diyakini secara bersamaan. Tidak boleh mengambil sebagian, meninggalkan sebagian yang lain. Tapi seluruhnya diyakini. Termasuk dalam hal dakwah juga sampaikan seluruhnya. Tauhid rububiyah disampaikan, tauhid uluhiyah juga disampaikan, tauhid asma wa sifat juga disampaikan. Tentunya dengan gaya bahasa yang bisa dipahami oleh kebanyakan dari hadirin, kebanyakan dari kaum muslimin. Dan tentunya kalau di sana ada bahasa-bahasa yang masih asing, dijelaskan maknanya. Jangan saya membuat mereka itu bingung dari apa yang telah dia sampaikan tersebut. Ma'isahadu bin al-asar, faedah yang diambil dari asar ini, yang pertama, annahu la mani'a min dzikri ayatis sifat wa ahadithaha, ataukah wa ahadithaha. Di sini mungkin lebih tepatnya wa ahadithaha. Min dzikri ayatis sifat wa ahadithaha. Bihadrati awamin nas wa khawasihim min babit ta'lim. Bahwasanya bukanlah merupakan penghalang dari menyebutkan ayat-ayat sifat dan juga ayat-ayat sifat di hadapan orang awamnya manusia, maupun orang khawasnya, orang khususnya, karena ini termasuk dalam bentuk ta'lim, bentuk pengajaran mereka dengan masalah tauhid asma wa sifat. Jadi bukanlah penghalang. Karena terkadang kan orang kan ada yang mengatakan kalau masalah tauhid asma wa sifat ini jangan disampaikan dulu. Ini masalahnya masalahnya rumit. Ini tentunya kurang tepat. Tapi sampaikan sesuai dengan kadar kemampuan mereka bisa memahami. Meskipun itu hanyalah menyampaikan masalah asma dan sifat Allah yang umum. Sebagai contoh, sampaikan masalah tauhid asma wa sifat dengan dicontohkan masalah Allah itu memiliki nama As-Sami, Al-Basir, Al-Alim. Ini tiga nama yang mahum di antara kaum muslimin, yang ma'ruf di antara mereka. Allah itu punya sifat al-alim, zat yang maha mengetahui. Al-basir, zat yang maha melihat. As-sami, zat yang maha mendengar. Ini kan sangat, dua sifat ini kalau seorang sudah memahami, ini kan akan sangat berpengaruh dalam kehidupan. Ketika seorang itu bisa memahami Allah itu punya sifat al-alim, zat yang maha mengetahui, al-basir, zat yang maha melihat, as-sami, zat yang maha mendengar, tentunya dia ketika mau melakukan aktivitas apapun, yang baik maupun yang buruk, dia ingat tiga sifat ini, tiga nama ini. Kalau dia mau melakukan kejelekan, dia ingat Allah maha tahu, Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Dia tinggalkan kejelekan tersebut. Kalau dia mau melakukan kebaikan, dia mengetahui Allah itu Al-Alim. Allah itu Zat yang Maha Mengetahui Segala, tidak ada seorang pun yang tahu. Kalau dia melakukan kebaikan, dia akan ikhlaskan niatannya untuk Allah. Dia mengetahui Allah itu Maha Mendengar, Allah itu Maha Melihat, dia akan amalkan amalan tersebut dengan ikhlas. Karena meyakini tauhid asma wa sifat. Ini salah satu contohnya. Tentunya ini kan bisa mereka paham. Tentunya setelah itu dipahamkan bahwa ini perkara yang wajib untuk diketahui dan diimani oleh seluruh kaum muslimin. Contohnya ini, dan kemudian dijabarkan lagi permasalahan yang lain. Masalah yang belum mereka pahami sampaikan juga. Karena ini kaitannya dengan masalah tauhid asma wa sifat. Selain asma, nama-nama Allah juga disampaikan, sifat-sifat Allah juga disampaikan. Dan yang lebih khusus lagi, berkaitan dengan sifat-sifat Allah yang banyak diingkari oleh sebagian kaum muslimin, ini lebih penting. Supaya mereka itu kembali dari pemahaman mereka yang keliru. Cuma dari contohkan yang awalnya itu, sifat-sifat yang mereka pahami dulu. Nama-nama yang mereka pahami dulu, sampaikan dulu, setelah mereka paham, betul paham tentang masalah ini, baru sampaikan permasalahan yang lain. Yang mereka mungkin masih ada pada mereka itu pemahaman dulu. Sampaikan juga. Jadi jangan mencobakan dengan tadi, tapi juga jabarkan dengan permasalahan yang rumit tadi. Tapi tentunya dengan menjelaskan perkara yang mafhum dulu, perkara yang bisa mereka pahami dulu, baru jelaskan masalah yang rumit tadi. Tentunya dengan sesuai dengan adat pemahamannya mereka. Sebagai bentuk mengamalkan dakwah Rasul, dakwah tauhid. Termasuk tauhid adalah tauhid, tauhid asma wa sifat. Jadi inilah, ini bukan merupakan penghalang. Menyampaikan masalah tauhid asma wa sifat bukanlah merupakan penghalang di hadapan seluruh keumuman manusia. Sampaikan, meskipun ini memang agak berat. Sehingga ini diposisikan di posisi yang ketiga ya, setelah tauhid rububiyah. Rububiyah kan sebenarnya mengakui, muslim maupun kafir sebenarnya mengakui. Saya itu baru uluhiyah. Ada sebagian orang yang tidak mengakui masalah uluhiyah, maksudnya mereka masih salah dalam memberikan peribadatan kepada Allah. Sampaikan juga. Setelah itu baru yang ketiga. Setelah rububiyahnya mantap, uluhiyahnya mantap, baru mantapkan asma wa sifatnya. Dengan tiga perkara ini, baru seorang itu akan sempurna tauhidnya, akan sempurna akidahnya. Ini permasalahan yang tentunya perlu untuk dipahami oleh para dai. Kemudian yang kedua, anna man radda syai'an min nususis sifat aw istankarahu ba'da sihhati fa huwa minal halikin. Bahwasanya orang yang mengingkari sesuatu dari nas-nas tentang masalah sifat dan mengingkarinya, radda, jadi membantah, ataukah menolak nas-nas sifat, ataukah mengingkarinya setelah sahih nas tersebut, fahuwa minal halikin, maka dia termasuk di antara orang-orang yang halikin, orang-orang yang binasa. Binasa karena apa? Karena mereka tidak beriman dengan sesuatu yang wajib untuk mereka imani. Apa yang wajib mereka imani? Ini berkaitan dengan masalah asma dan sifatullah. Ini kan wajib diiman. Ketika mereka tidak beriman, berarti mereka binasa. Meskipun di sisi lain mereka beriman, rububiyah mereka beriman, uluhiyah mereka beriman, tapi kalau dari sisi ini tidak beriman, tidak beriman dengan asma dan sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan halikin, binasa juga. Karena mereka tidak beriman dengan perkara yang wajib untuk mereka imani. Sehingga jangan setengah-setengah. Allah menyatakan, ya ayuhan nas udkhulu fis-silmi kaffah. Seluruh. Jangan cuma ambil rububiyahnya saja, ambil uluhiyah saja, asma sifatnya. Tidak. Tapi pahami seluruhnya, amalkan seluruhnya. Dakwah juga dakwahkan seluruhnya, tapi tentunya bertahap. Tidak langsung di awal langsung asma sifat, tidak. Bertahap rububiyah dulu, uluhiyah dulu, asma sifat. Bertahap. Kemudian yang ketiga, yakni al-inkaru ala man istankara syai'an min nususis sifat. Mengingkari. Orang yang mengingkari sedikit dari sifat-sifat Allah, nas-nas sifat yang Allah diingkari. Ketika ada orang yang mengingkari nas-nas yang berkaitan masalah sifat, kita wajib mengingkari dia. Sebagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengingkari orang-orang yang tidak mau mendengarkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang menunjukkan masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Diingkari oleh Abdullah bin Abbas. Sehingga Abdullah bin Abbas menyatakan, ma faraqa haula yajiduna riqqatan 'inda muhkamihi wa yahlikuna 'inda mutasyabihihi. Ini kan pengingkaran dari Abdullah bin Abbas. Sehingga di sini merupakan salah satu contoh dari salaf kita, pendahulu kita, yang sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, mengingkari orang-orang yang mengingkari nas-nas sifat. Ini beberapa apa namanya faedah dari hadis tersebut. Dan yang terakhir di sini masih ada satu lagi tanya. Walamma sami'a Quraisy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Ar-Rahman ankaru dzalika. Fa anzalallahu wa hum yadhkuruna bir-Rahman. Surah yakni Ar-Ra'd ayat 30 ya. Nah, ini di sini disebutkan juga. Dan ketika orang-orang Quraisy mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Ar-Rahman, maka mereka pun mengingkari Ar-Rahman tersebut. Sehingga turunlah Allah menurunkan ayat wahum yakfuruna bir-Rahman, dan mereka itu kufur, maksudnya tidak beriman dengan Ar-Rahman. Al-ma'na ijmali lil athar, makna global dari athar ini yakfurur Rahman. Yani hina kataba bismillahirrahmanirrahim fi sulhil Hudaybiyah. Ini sudah kita jelaskan tadi ya, di awal pembahasan ya. Yani ketika yudkarur Rahman disebutkan Ar-Rahman, apakah ketika Rasulullah menyebutkan Ar-Rahman, yakni ketika Rasul memerintahkan kepada Ali untuk menulis dalam perjanjian Hudaybiyah di Sulh Hudaybiyah bismillahirrahmanirrahim, mereka mengatakan dalam hal ini adalah siapa tadi? Sulaiman bin Amr tidak mau beriman. Ini tidak, suruh hapus. Amr Rahman bin Ar-Rahman fala na'rifu, kita tidak mengenal Ar-Rahman. Siapa itu Ar-Rahman tidak tahu, tapi kalau Allah kita kenal, tapi Ar-Rahman tidak. Walau nadri Ar-Rahman, dan kita tidak tahu apa itu Ar-Rahman. Walnadhuru illa bismika Allahumma, dan kita tidak pernah menulis kecuali bismika Allahumma. Fayakunu hadha huwa sababu nuzul ayat, maka inilah sebab dari turunnya surah Ar-Ra'd ayat 30 tadi, yani wahum yakfuruna bir-Rahman. Ini sebab turunnya. Waktu yang dikatakan pula, ini riwayat yang lain ya, tentang masalah sebab turunnya ayat ini. Qalu dzalika hina nasami'u Rasul sallallahu alaihi wasallam yad'u fi sujudihi wa yaqul ya Rahman ya Rahim. Faqalu hadha yaz'umu annahu yad'u wahidan wa huwa yad'u ithnain, Ar-Rahman Ar-Rahim. Wa hadha sababun akhar li nuzul al-ayah. Dan dikatakan pula sebab turunnya ayat tersebut yaitu surat Ar-Ra'd ayat yang 30 tadi, wahum yakfuruna bir-Rahman, mereka mengatakan hal itu ketika mereka mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dan sujudnya dengan mengucapkan ya Rahmanu ya Rahim. Kemudian mereka mengatakan hadza yaz'umu annahu yad'u wahidan wa huwa yad'u ithnain, wa huwa yad'u ithnain. Orang ini mengaku kalau dia menyembah hanya kepada ilah yang satu saja, sementara dia sekarang berdoa kepada dua ilah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Wa hadha sababun akhar fi zuhur, maka ini sebab yang lain dari turunnya ayat ini. Wala mani'a an tanzila al-ayah li sababain aw akthar, maka tidak ada penghalang, maksudnya tidak ada yang menghalangi bahwasanya ayat tersebut turun dengan dua sebab ataukah bahkan lebih dari dua sebab. Sebagai contoh ya, banyak sekali ayat yang memiliki sebab riwayatnya itu lebih dari satu. Salah satunya di sini. Surah yang ayat 30 di sini sebabnya disebutkan dengan dua riwayat tadi. Ada yang menyatakan ketika Sulhul Hudaybiyah, ada yang menyatakan ketika di awal Islam ketika Rasul sedang salat bersujud dengan menyebutkan ya Rahman ya Rahim. Dan dua ayat ini, di dua sebab ini tidaklah saling mengingat, tidaklah saling menafikan. Wa taqaddamat hadhihi al-ayatu wa ma yata'allaq biha fi awal bab, dan sudah berlalu ayat ini dan juga apa yang berkaitan dengannya di awal bab. Mai sama dengan latar yang lebih dari akhir ini, yang pertama tubutul asma'i was sifatillahi azza wa jalla. Yani penetapan akan asma dan sifat Allah, sifat bagi Allah, asma dan juga sifat bagi Allah azza wa jalla. Kemudian yang kedua, yani anna ta'addud al-asma' la yadullu ala ta'addud al-musamma. Bahwasanya berbilangnya nama ini tidaklah menunjukkan berbilangnya sesuatu yang diberikan nama. Allah itu punya nama lebih dari 99. Tidak kemudian menunjukkan Allah itu jumlahnya 99. Tapi Allah tetap yakni huwallahu ahad, Allah itu esa. meskipun namanya itu banyak tadi. Jadi berbilangnya nama, banyak namanya itu tidaklah menunjukkan banyaknya yang diberikan nama. Terkadang orang juga punya nama lebih dari satu. Terkadang dipanggil dengan Ibrahim, terkadang dipanggil dengan Zulfi, terkadang dipanggil dengan Abu siapa? Abu nama banyak. Terkadang orang itu ada yang punya nama seperti itu. Jadi tidak menunjukkan kalau orangnya itu lebih dari satu tidak. Ini yang zahir seperti itu. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Zat yang Maha Kaya. Termasuk dalam hal ini tentang masalah sifat-sifat Allah Maha sempurna sifat-sifatnya. Sehingga Allah dikatakan Ar-Rahman, juga Allah dikatakan Ar-Rahim. Allah juga dikatakan ini Al-Karim. Allah dikatakan Al-Wahhab. Allah dikatakan Ar-Razzaq. Karena memang seluruh sifat-sifat itu, maksudnya sifat-sifat yang baik itu ada pada Allah, sehingga Allah pantas untuk diberikan nama tersebut dan pantas untuk diberikan sifat tersebut. Ya, kalau seorang hanya membatasi salah satu dari nama atau sifat saja, tentunya hal tersebut banyak yang dia nafikan, banyak yang dia tidak imani. Akhirnya yang ketiga, masyru'iyatu du'a illahi bi asma'ihi wa sifatihi, disyariatkan untuk berdoa kepada Allah dengan nama-nama dan juga sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini termasuk di antara bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an kan Allah banyak menyebutkan akan perintah untuk berdoa. Ya. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah itu memiliki asmaul husna, fad'uuhu biha. Maka berdoa kalian dengan menyebut asmaul husna tersebut. Jadi sebutkan nama-nama Allah yang sesuai dengan apa yang kita minta. Kita meminta rezeki kepada Allah, maka sebutkan ya Razzaq. Urzuqni, wahai Ar-Razzaq, wahai Zat yang Maha memberikan rezeki, berikan rezeki kepada kamu. Ini tentunya sangat bagus. Ini beberapa faedah dari bab ini. Kita sudah menyelesaikan satu bab, kalau untuk bab yang lainnya berkaitan dengan masalah mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini insyaallah akan dilanjutkan insyaallah. Mengingkari sifat nikmat Allah ini juga termasuk di antara perkara yang akan merusak tauhidnya seorang, merusak keimanannya seorang. Sehingga ini juga perlu sampaikan dalam pembahasan kita tauhid, karena ini akan yakni mengurangi tauhidnya seseorang. Tapi insyaallah kita berikan kepada Allah. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.